Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Marilah kita awali majlis kita ini dengan kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin atas karunia-Nya dan kemudahan dari Allah, kita bisa bermajlis di tempat ini. Duduk untuk bersama-sama kita muroja'ah, mudzakaratul ilmi, tafaqquh fiddin, yang tentu nikmat ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, nikmat yang sangat besar. Nikmatun azimah yang tidak setiap orang merasakan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alu baitihi, keluarga beliau, azwajuh, wa dzurriyyatuh, wa aqribauh, para sahabatnya, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Majelis kita kali ini bertema mereka adalah tauladan karena akhlak yang karimah. Mereka adalah tauladan karena mereka adalah orang-orang yang berakhlakul karimah. Tema ini, wallahu a'lam ikhwan, tema yang berulang. Tetapi sesuatu yang perlu untuk kita murojaah dan mudzakarah. Kenapa demikian? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama, karena setiap orang itu sesungguhnya membutuhkan toladan. Ya, setiap orang itu butuh toladan, contoh. Kemudian yang kedua, setiap orang itu harus mengerti siapa yang semestinya dicontoh, siapa yang semestinya ditoladani. Nah, ini dua hal yang ya penting. Yang pertama adalah setiap orang itu sesungguhnya perlu, membutuhkan adanya apa? Toladan. Setiap orang, siapa saja. Bukan hanya orang-orang yang beriman, hattal kufar, termasuk orang-orang kafir, juga demikian. Ketika mereka mendidik anak-anak mereka, mereka mesti berusaha mencari sosok atau figur untuk anak-anak mereka. Ya, karena mereka orang-orang kafir, mereka menganggap dunia adalah surga mereka dan tujuan hidup, makanya yang dijadikan toladan itu adalah ya apa yang mereka pahami. Intinya setiap orang itu sesungguhnya perlu dan membutuhkan apa? Toladan. Kemudian yang kedua, tadi sudah kita sebutkan, bahwa kita harus mengerti siapa orang yang semestinya kita toladani, siapa yang semestinya kita jadikan sebagai panutan. Jangan sampai salah. Kalau yang dijadikan toladan dan panutan ternyata orang-orang yang jelek, kalau yang dijadikan panutan dan toladan ternyata orang-orang yang tidak baik, ya akibatnya tidak baik. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah membuat sebuah permisalan tentang al-jalis as-salih dan al-jalis as-su'. Teman duduk yang soleh dan teman duduk yang apa? Su', jelek. Beliau mengatakan yang maknanya masalu al-jalis as-salih wal-jalis as-su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu ibarat hamilil misk, penjual minyak wangi, penjual misik, dan nafikhil kir. Nafikhil kir, pandai besi. Nah, kita duduk itu imma dengan orang soleh, imma dengan orang yang su'. Manusia itu seperti itu. Ternyata duduknya seorang dengan jalis yang soleh, dengan jalis yang su' itu punya pengaruh. Pengaruhnya besar. Kalau dia duduk dengan penjual minyak wangi, sekian banyak kebaikan dia akan peroleh, dia raih. Bisa jadi dia mendapatkan hadiah misik. Kalau yang tidak mahal ya yang agak murah. Atau dia bisa membeli dengan mudah. Tidak susah payah. Membelinya dengan harga yang murah atau mungkin diberi apa namanya kemudahan untuk mengangsur. Namanya teman. Atau setidaknya dia mendapatkan raihah thayyibah. Bau yang enak. Ya, bau yang sedap. Karena dia dekat dengan orang yang menjual misik. Ini kalau temannya baik. Soleh. Tetapi ketika teman duduknya itu su', ya, jelek, maka dia akan mendapatkan pula sekian banyak kejelekan. Bisa besar, bisa sedang. Atau menyerempet kejelekan. Kalau dia berteman dengan pandai besi, bisa jadi terbakar pakaiannya, terkena api. Berlubang-lubang bisa banyak, bisa sedikit. Atau dia menjadi baunya tidak enak karena asap itu. Atau dia sesak karena menghirup asap panas. Syahid intinya sekian banyak kejelekan itu sangat-sangat mungkin ya mengenai orang yang berteman dengan al-jalis as-su'. Nah, intinya tema ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah tema yang penting. Meskipun berulang, tetapi perlu untuk selalu kita ingat. Dan di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk umat yang terakhir ini toladan seorang Rasul. Rasul yang paling mulia, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Yani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala utus beliau sebagai panutan. Allah utus beliau sebagai qudwah hasanah. Ini menunjukkan bahwa manusia, alam ini butuh, perlu dengan sosok panutan, sosok yang menjadi qudwah. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, uswah hasanah. Sebagaimana Allah jalla wa ala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul untuk kalian semuanya uswatun hasanah, teladan yang baik. Dipastikan ini. Sungguh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semuanya uswatun hasanah, teladan yang baik. Dan di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak membatasi jenis teladan yang ada pada diri Rasul. Tetapi disebutkan mutlakon, secara mutlak. Disebutkan tanpa batasan. Yakni Rasul alaihi salatu wasalam adalah teladan yang baik bagi kalian. Dalam segala hal. Karena tidak dibatasi. Tidak dibatasi, beliau adalah toladan yang baik dalam ibadah misalnya. Atau toladan yang baik dalam muamalah saja. Juga tidak. Atau dikatakan toladan yang baik dalam berbicara. Juga tidak dibatasi dengan itu. Artinya, Rasul alaihi salatu wassalam adalah uswatun hasanah, toladan yang baik dalam segala hal. Fil aqidah, dalam aqidah beliau adalah uswatun hasanah. Fil ibadah, dalam ibadah beliau adalah uswatun hasanah. Dalam ibadah apa saja? Ibadah lisan, ibadah badan, ibadah harta. Jami'ul ibadat, semua ibadah beliau adalah toladan. Juga beliau toladan fi mada? Fil muamalah. Dalam muamalah beliau juga toladan. Bermuamalah, berkeluarga, an-nikah, wa isratu al-ahl, pergaulan dengan keluarga, wa talaq, wa sair al-muamalat, dan semua muamalat, al-buyu', jual-beli, pinjam-meminjam. Naam, beliau toladan yang baik dalam muamalah. Wa fil akhlaqi wal adab, beliau adalah tauladan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak diragukan dan kita harus yakin ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan luar biasa. Karena di hadapan kita ada tauladan, di hadapan kita ada panutan. Sehingga dengan toladan dan panutan itu kita bisa mengaca diri. Bisa menilai diri kita. Diri kita ini jelek. Diri kita ini kurang. Atau bagaimana? Itu kan kalau ada yang dijadikan sebagai apa? Contoh dan panutan. Betul ya? Baru bisa seperti itu. Nah, misal kita berdakwah, antum misalnya berdakwah di tengah keluarga, mengajak orang tuanya yang tidak pernah sholat, ayo pak sholat, tidak didengar oleh bapaknya, besok lagi diajak lagi, mungkin bapaknya lama-lama marah, antum dipukul, tapi antum sabar, besok lagi. Taib, ketika antum suatu saat mungkin emosi, wah saya sudah satu tahun ini mengajak bapak, mengajak walid untuk sholat, tidak pernah mau, malah saya dipukul, saya diludahi, malah apa-apaan ini, nah emosi, emosi. Tunggu dulu. Coba kamu cerminkan, kita cerminkan. Apa yang kita lakukan ini memang seperti itu, sudah baik, sudah pas. Apakah semestinya kita tidak seperti itu? Kita butuh kesabaran yang lebih. Kita akan mendapatkan secara pasti bahwa diri kita itu sangat kurang. Kalau kita melihat apa yang ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga kita pun berusaha mencontoh. Oh, tidak jadi saya marah, tidak jadi saya emosi, tidak jadi saya menghentikan dakwah saya. Terus saya ajak orang tua saya dengan penuh kesabaran. Walaupun dipukul, walaupun diludahi. Baru dipukul, baru diludahi. Kenapa? Karena ketika kita melihat Rasul alaihi salatu wassalam sebagai uswah, Rasul alaihi salatu wasallam sebagai toladan, kita lihat bagaimana perjalanan Rasul alaihi salatu wasallam fi da'wati ilallah. Penuh dengan lika-liku. Penuh dengan kesulitan. Penuh dengan ujian. Disakiti. Dilukai. Diolok-olok. Macam-macam. Dalam keadaan itu semuanya tidak ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul dikatakan gila, tidak gila. Rasul dikatakan memecah belah, memutuskan silaturahim, tidak. Justru beliau mengajarkan untuk menyambung rahim. Rasul alaihi salatu wassalam dikatakan kadza, pendusta, tidak ada sifat itu pada diri Rasul SAW. Justru beliau adalah orang yang sangat jujur. Antum lihat sejarah, ikhwan. Sejarah 23 tahun bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diceritakan, ikhwan. Betapa sabarnya beliau. Kita baru setahun mengajak orang tua, mungkin mengajak saudara. Naam. Nah, ini pentingnya apa? Qudwah. Pentingnya tauladan. Karena dengan itu, ya, seorang bisa mengaca diri. Bisa menilai bahwa dirinya itu semestinya harus terus berusaha agar menjadi lebih baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah apa? Panutan, toladan. Dan di antara perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Allah Subhanahu wa taala muliakan dengannya adalah Allah jalla wa ala menjadikan Rasul alaihi salatu wasallam sebagai sosok yang memiliki akhlak yang mulia. Naam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan. Tentu banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan pada diri Rasul alaihi salatu wasallam. Di antaranya, dan ini merupakan sebab kenapa seorang menjadi panutan, kenapa seorang menjadi toladan, adalah ketika seorang itu memiliki akhlak. Al-akhlaqul karimah. Dan itu pada Rasul alaihi salatu wasallam, ada pada diri Rasul alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, tentang akhlaknya beliau. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Nabi, benar-benar berada di dalam akhlak yang azim. Akhlak yang azim. Akhlak yang mulia. Yang agung. Nah. Ini pengibaratan yang luar biasa. Ya, kalau ada seorang raja mengatakan, ini sesuatu yang mahal. Raja loh yang menilai itu sebagai sesuatu yang mahal. Tentu kita betul-betul akan menilai, ah ini memang mahal. Karena yang mengatakan itu seorang apa? Raja. Akan beda nilainya dengan orang yang, ya, dia tidak punya pekerjaan, fakir, dan mengatakan, oh ini mahal. Karena mungkin, karena dia tidak ada sehingga menilai itu mahal. Ya. Ini mahal. Taib. Maksudnya, ketika yang mengatakan akhlaknya Rasul alaihi salatu wasalam azim adalah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Rabbul Alamin yang mengatakan Malikal Mulk, Zat yang menguasai alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi, benar-benar berada dalam akhlak yang mada? Azim. Agung. Besar. Mulia. Tentu, apa yang ada pada diri Rasul alaihi salatu wasalam, benar-benar akhlak yang mulia. Wallahi ikhwan, sabarnya beliau, jujurnya beliau, sifat hilmnya beliau. Sebut semua akhlak al-karimah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berada pada puncaknya. Dari puncak-puncak akhlakul karimah yang mungkin dicapai oleh manusia. Allah sempurnakan akhlak beliau. Bahkan beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan mada? Akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam sebagian riwayat, salihal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini terkait dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat ini pula tentunya kita harus bersyukur pada Allah. Wallahi ikhwan. Harus bersyukur dengan syukur yang azim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberikan kepada kita toladan. Apa jadinya kalau Allah tidak memberikan kita toladan? Ya. Akan sangat sulit bagi kita untuk menilai. Akan sangat sulit bagi kita untuk menimbang. Dan kita pun akan centang-penang. Kebingungan. Yang bagaimana semestinya harus dilakukan. Karena tidak ada contoh, tidak ada toladan. Nah, dalam keadaan manusia butuh terhadap apa? Toladan. Panutan. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berikutnya, kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan kita ini di zaman yang sudah sangat jauh dari zamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Sudah 15 abad silam, kita bukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Kalau orang-orang yang hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam melihat langsung Nabi alaihi salatu wassalam, mendengar langsung sabdanya Rasul alaihi salatu wassalam, bergaul dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kita tidak. Dan ternyata ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kebaikan yang Allah berikan itu tidak Allah putus. Kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala dan nikmat Allah itu ternyata tidak Allah hentikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan ya, generasi-generasi yang mereka adalah pewaris para nabi. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Dengan wafatnya beliau, tidak akan ada lagi rasul yang diutus. Tidak akan ada lagi nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan turunnya Nabi Isa di akhir zaman, ya, untuk menjalankan syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Isa diutus sebelum Nabi alaihi salatu wassalam. Ursila wa bu'itha qablan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Isa turun untuk menegakkan syariat Al-Quranul Karim. Taib Rasul alaihi salatu wassalam wafat, tetapi Allah Jalla wa'ala ya, terus memberikan kebaikan kepada umat manusia. Karena mereka butuh panutan. Mereka butuh toladan. Toladan yang terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ulama pada tabaqah yang pertama dari umat ini. Yakni ashabur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka adalah panutan. Mereka adalah teladan kita. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, itu pun dengan nas dengan dalil bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwa mereka adalah teladan kita. Banyak nusus minal kitab was sunnah. Nah, di antara yang menunjukkan bahwa mereka para sahabat adalah tauladan kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kuntum, kalian, dan khitab, ayat ini yang pertama kali tertuju, ditujukan kepada siapa? Sahabat. Tidak ada yang meragukan itu. Wahadil ayah, ayat ini termasuk di antara ayat yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan sahabat. Nah, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Artinya tidak ada yang lebih baik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Menjadi yang terbaik, kenapa? Karena mereka memiliki sifat-sifat yang mulia. Tidak mungkin menjadi yang terbaik, tidak mungkin menjadi tauladan, kecuali ketika memiliki mana? Sifat yang mulia. Ya akhlakul karimah itu. Di antara sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, ta'muruna bil ma'ruf, kalian senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan senantiasa melarang dari yang mungkar. Yang ma'ruf-ma'ruf itu kan ada akhlakul karim, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi, akhlak kepada orang tua. Ma'ruf. ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian senantiasa melarang kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi ayat ini, ma'asyiral muslimin, jelas dan tegas menunjukkan bahwa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, ada panutan yang mereka menjadi panutan kita, yakni para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, berdasarkan nas ayat ini. Juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini para sahabat. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa? Para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Hadis yang lain, di antara hadis yang menunjukkan bahwa sahabat adalah tauladan, sahabat adalah qudwah. Nabi mengatakan, sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat ini, kata Nabi, umat ini, sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah, menjadi 73 firqah, kelompok. Nah, dan umat yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah. Sataftariqu hadhil ummah, yani umat Islam yang yantasib ilal Islam. Bahwasanya umat ini, kaum muslimin, akan tercerai-berai menjadi 73 golongan. Nah, kulluha finnar, semuanya di neraka. Jalan yang ditempuh itu mengantarkan kepada neraka, diancam dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Kemudian disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang siapa mereka itu. Nabi mengatakan humul jamaah. Mereka adalah al-jama'ah. Siapa jama'ah itu? Dalam riwayat yang lain dikatakan, ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Ditafsirkan makna jama'ah itu. Sehingga tidak bisa dipelintirkan ke sana kemari. Karena ada kelompok-kelompok yang mengaku, oh kita itu yang dimaksud hadis ini. Karena kebetulan kelompoknya ada kata jama'ahnya. Nah, hatta dibuat judul jamaah gaduh, ya kan? Kan yang penting ada jamaahnya, walaupun gaduh. Ya itulah, memelintirkan mata, ayat, memelintirkan hadis. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan mereka yang selamat ini adalah jamaah. Ditafsirkan dalam riwayat yang lain, ma ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku, itulah jamaah. Meskipun seorang diri di sebuah negeri, di sebuah tempat, tetapi jalan yang dia lalui adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang dia lalui adalah jalannya para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia adalah jamaah. Abu Bakar seorang diri adalah jamaah. Umar seorang diri adalah jamaah. Utsman seorang diri adalah mana? Jamaah. Ali bin Abi Thalib seorang diri beliau adalah apa? jamaah. Dan as-sahabah semuanya adalah apa? Jamaah. Dan telah dipastikan jalan mereka adalah jalan yang hak. Akidahnya mereka, ibadahnya mereka, muamalah dan akhlaknya mereka. Ashabur Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ini semuanya nusus. Nas yang jelas bahwa ya, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain adalah panutan. Mereka adalah qudwah. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ma'asyiral muslimin. Dan sekali lagi kalau ditanya kenapa mereka menjadi qudwah? Kenapa mereka menjadi tauladan? Karena apa? Akhlak karimah yang ada pada mereka. Nah, dan ada satu hal agar tidak lupa. Kalau antum ditanya, kenapa sahabat ini bisa menjadi toladan? Kenapa? Kaitannya dengan diutusnya Rasul sebagai toladan. Kenapa para sahabat menjadi toladan? Karena para sahabat mencontoh siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga mereka para sahabat pun menjadi apa? Qudwah hasanah. Karena mereka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah adalah toladan. Naam. Sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Berikutnya para tabi'in, Nabi mengatakan summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya setelah sahabat yaitu tabi'in. Kenapa tabi'in menjadi generasi yang terbaik setelah sahabat sehingga mereka pun menjadi qudwah, menjadi toladan? Karena mereka belajar dari siapa? Sahabat. Berusaha mengamalkan apa yang didapatkan oleh para tabi'in dari sahabat dari Rasulullah SAW. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya tabi'ut tabi'in juga demikian. Ya, menjadi generasi yang terbaik karena menteladani Rasulullah SAW, menteladani para sahabat, menteladani para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari sini, ya, insya Allah menjadi wadih, menjadi jelas. Nah, tentang pembahasan kita yang bertemakan mereka adalah apa? Panutan, mereka adalah tauladan karena apa? Ya, akhlakul karimah. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya. Pembahasan tentang ya, definisi pengertian dari akhlakul karimah itu apa. Banyak penjelasan para ulama, ya, kitab-kitab para ulama. Dan di antara yang akan kita bacakan di sini, ya, sebuah risalah kutayibah sederhana, ya, dan mungkin ini sudah sering dibahas juga di majelis-majelis. Nah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, mungkin berasal dari muhadharah beliau, ya, Makarimul Akhlaq. Makarimul Akhlaq. Di dalam risalah ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahmatullah alaihi, beliau menjelaskan banyak hal tentang makarimul akhlak. Dan itu ada pada Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain berusaha mencontoh dari siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka pun memiliki makarimul akhlak. Dan mereka pun menjadi tauladan. Tabi'ut tabi'in juga demikian. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi ini risalah pada asalnya memang muhadharah dari beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Nah, di dalam kitab ini Ma'asyiral muslimin atau risalah ini ya, di antara yang beliau jelaskan ya, beliau mengatakan ketika berbicara tentang manusia, beliau mengatakan lil insani suratain. Suratun zahirah. Nah. Dan surah batinah. Nanti Anda bisa baca dalam risalah itu. Manusia itu ada surah atau bentuk zahir dan ada bentuk apa? Batin. Ada zahirnya dan ada apa? Batinnya. Nah. Kalau zahir ya apa yang kita lihat saat ini, kita melihat antum semuanya ini, antum melihat saya ini zahir kita. Ada kepalanya, ya. Antum melihat saya punya kepala? Alhamdulillah. Kalau antum melihat saya tidak ada kepala, wah ini harus dipertanyakan. Ya. Ada telinga. Antum ada telinganya? Coba antum pegang. Asli? Ayo, ada berarti. Alhamdulillah punya telinga. Artinya inilah surah, ya. Surah apa? Zahir. Ada kepala, ada, saya punya. Lengkap, ya kan. Kemudian begitu lihat kulit, oh kulit saya sawo mateng. Ada yang sawo kematangan, ya. Tahu kematangan ya, kalau bahasa Jawa itu terlalu mateng sehingga apa? Ya, mendekati ke arah hitam. Nah, ada yang putih. Ada yang merah. Rambut juga demikian. Ada yang merah, ada yang hitam, ya. Jenggot macam-macam. Ya. Ada yang tebal, lebat, padahal masih muda, ya. Tapi ada yang sudah tua, kuatnya satu, dua, ya itulah zahir. Zahirnya seperti itu. Ya ingin menjalankan sunnah, keluarnya sedikit, tak apa. Jalankan itu sunnah. Taib. Itu surah zahirah. Naam. Surah zahirah, kita bisa mengatakan ada orang yang sempurna, ada orang yang cacat. Ada orang yang jamil, ada yang qabih. Naam. Satu hal yang kita ketahui bersama. Ini zahirnya bagus, ini zahirnya kurang. Zahirnya sempurna, zahirnya cacat. Itu zahir. Nah, tetapi kalau bab ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah itu di luar kemampuan kita dan Allah tidak menilai itu. Karena itu di luar kemampuan kita, kita tidak ada upaya untuk bisa. Lahir seperti ini. Ya, lahir sebagai orang suku Jawa tidak bisa, kemudian saya jadi suku Arab saja tidak bisa, Evan. Ya, Jawa ya Jawa, hidung pesek ya pesek, sudah. Jangan kemudian operasi plastik jadi tidak boleh, Evan. Sudah seperti itu bagus. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat pada rupa-rupa kalian dan jasad-jasad kalian. Bukan itu yang dinilai. Walaupun hitam, walaupun dia bukan dari kalangan orang Arab, Habasyah misal, tetapi dia beriman kepada Allah. Allah angkat setinggi-tingginya, seperti Bilal bin Rabah. Coba lihat apa yang terjadi pada Abu Jahal, Abu Lahab. Mungkin dikatakan orang-orang yang cerdas, di kalangan orang-orang Arab, tokoh-tokoh besar. Abu Lahab, jangan antum tanya nasabnya. Nasabnya nasab Nabi atau tidak? Pamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Amur Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi tidak beriman. Allah rendahkan serendah-rendahnya. Tetapi Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, Allah angkat setinggi-tingginya. Bahkan suara beliau ditunggu oleh kaum muslimin. Semua menanti panggilan azan Bilal ibn Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dinanti. Jadi yang dinilai itu bukan apa? Bukan surah zahirah. Dalam arti jasad-jasad kita ini. Nah, jasad yang sudah seperti itu seperti itu. Walakin Allah yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kamu, melihat qulub, hati-hati kalian, wa a'malikum. Baik, di sana ada surah batinah. Surah batinah. Surah batinah itu juga ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, kata beliau. Wa hadza ma yu'abbaru anhu bil khuluqi. Nah, inilah yang disebut dengan khuluq, kata Ibnu Utsaimin rahimatullah. Syekh Shalih Ibnu Utsaimin mengatakan inilah yang disebut dengan apa? Khuluq, yakni surah mana? Batinah. Nah. Wabillahi taufiq. Fal khuluqu idzan, kata Syekh Shalih Ibnu Utsaimin, maka yang dimaksud dengan akhlak idzan huwa surah al-batinah, surah batinah allati tubi'al insanu 'alaiha. Surah batinah yang ada pada apa? Seorang insan. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang dibahas juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahmatul alaih, beliau ingin meluruskan pemahaman yang salah tentang makna husnul khuluq. Saya hanya menukilkan, antum nanti membaca sendiri risalah beliau. Nafi', sangat bermanfaat. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, inna katsiran minan nas yadhhabu fahmuhu ila anna husnal khuluqi khasun bimu'amalatil khalqi duna mu'amalatil khaliqi. Kebanyakan manusia pemahamannya itu ya, memahami bahwa yang namanya akhlak yang baik itu khusus pada mu'amalah seseorang dengan manusia, dengan makhluk, tanpa memperhatikan mu'amalah seseorang dengan siapa? Khaliq, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tidak salah, betul bahwa baiknya mu'amalah seseorang dengan makhluk itu adalah akhlak yang baik, betul. Tetapi akhlak yang baik bukan terbatas pada mu'amalah seseorang dengan apa? Makhluk saja. Ini yang perlu diluruskan. Walakin hadzal fahmu qasir. Tetapi pemahaman ini, kata beliau, adalah pemahaman yang kurang. Fa inna husnal khuluqi kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu aidan fi muamalatil khaliqi. Sebagaimana akhlak yang baik itu tampak dan ada pada muamalah seseorang dengan makhluk, demikian pula akhlak yang baik itu ada pada muamalah seseorang kepada al-khaliq, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Famaudhu'u husnil khuluqi idzan, sehingga kalau kita membahas akhlakul karimah atau mahasinal akhlak, akhlak-akhlak yang baik, maka semestinya kita tidak boleh lupa bahwa akhlak yang baik itu mencakup mu'amalatul khaliqi jalla wa'ala wa mu'amalatul khalqi aywan. Mu'amalah seorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga muamalah seorang dengan apa? Makhluk. Naam. Dan itu semua ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi panutan. Demikian pula ada pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Bagaimana para sahabat baik muamalah mereka dengan Allah, dengan Khaliq, tidak diragukan, sudah terbukti. Karena Allah telah memuji mereka. Allah telah memuji mereka dan mempersaksikan. menunjukkan kebaikan para sahabat. Kuntum khairu ummatin. Allah mengatakan. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka. Nabi mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ya, ini sudah selesai tentang sahabat itu. Mereka adalah orang-orang yang baik muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga orang-orang yang baik muamalahnya dengan makhluk. Itulah akhlakul karimah yang ada pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, sehingga mereka menjadi panutan. Mereka menjadi panutan. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, kemudian beliau menyebutkan tentang akhlak di dalam bermuamalah dengan Allah. Beliau mengatakan, husnul khuluqi fi muamalatil khaliqi jalla wa ala yajma'u thalasat umur. Akhlak yang baik seorang hamba di dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkumpul pada tiga hal. Ada tiga hal. Yang tiga hal itu menunjukkan akhlak seseorang baik di dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang dikatakan baik akhlaknya, ya, dalam bermuamalah dengan Allah ketika terkumpul tiga hal ini. Awalan yang pertama, talaqqi akhbarallahi ta'ala atau talaqqi akhbarillahi ta'ala bitasdiq. Menerima berita-berita Allah dengan membenarkannya. Jadi ketika datang berita dari Allah, wahyu, berupa khabar, berupa berita, dia mengimaninya, membenarkannya. Tidak ragu-ragu. Berarti akhlaknya baik dengan Allah. Kemudian talaqqi ahkamih bitanfidhi wa tatbiq. Menyambut hukum-hukumnya Allah. Apakah itu awamir, perintah-perintah, atau nawahi, dengan melaksanakannya. Kalau perintah, dan meninggalkannya kalau larangan. Jadi kalau ada ahkam, ada hukum, maka dilaksanakan hukum itu. Berarti dia baik bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, menyambut takdirnya Allah dengan sabar dan ridha. Talaqqi aqdarih bisabri war ridha. Ketika dia mendapatkan qadar takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik atau yang buruk, dia imani itu takdir Allah Subhanahu, dia berusaha untuk sabar dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaih, hadihi thalathatu asya alaiha madaru husnil khuluqi ma'allahi ta'ala. Inilah tiga perkara. Yang di atas tiga perkara inilah poros. Rukun. Rukun-rukun yang menilai baiknya seorang dalam bermuamalah dengan Allah. Baiknya akhlak seseorang kepada Allah Subhanahu. Nah, dan itu mari ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kita terapkan pada diri kita. Dan itu bukan sesuatu yang mudah kalau tidak Allah mudahkan. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kita capai kalau Allah tidak memberikan kita hidayah. Semua di tangan Allah Subhanahu. Sejenak mari kita lihat apa yang ada pada para sahabat, karena mereka adalah toladan. Dan mereka menjadi toladan karena akhlakul karimah yang ada pada mereka. Coba kita lihat bagaimana mereka di dalam menerima berita dari siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sungguh ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, dalam bab ini, dalam bab menerima berita dari Allah, menerima berita dari Rasul SAW, yang itu juga wahyu, sama sekali tidak ada pada diri sahabat keraguan. Yang ada pada diri mereka adalah al-yaqin wa tasdiq, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Coba baca sirah, tarikh sahabat. Naam. Abu Bakar As-Siddiq dikatakan As-Siddiq limadha? Karena keyakinan beliau, tasdiqnya beliau dengan khabar berita dari Rasul alaihi salatu wasalam tentang perjalanan beliau dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh, dengan rincian kisah yang luar biasa, menakjubkan, ikhwan. Nah, Isra Mi'raj kalau dibaca, kisahnya luar biasa. Awal beliau di Mekah bagaimana? Datang Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sebelum Isra Mi'raj dibelah dada beliau. Dibelah dada beliau. Karena Nabi dibelah dadanya dua kali. Ketika beliau masih kecil, ketika disusui atau tinggal di tempat Halimah Sa'diyah, yang sedang bermain dengan anak-anak, Ghilman. Yang kedua adalah sebelum Isra Mi'raj. Dibelah dadanya. Diambil jantungnya. Dicuci dengan ma' zam-zam. Taib. Berita seperti itu. Apalagi di zaman itu, ikhwan. Di zaman itu. Dada dibelah, jantung diambil. Apa yang terjadi, ikhwan? Maka benar anak-anak kecil yang sedang bermain dengan Nabi Muhammad SAW ketika itu, mereka lari ketakutan karena melihat datangnya sosok itu Malaikat Jibril yang mengambil Nabi, direbahkan, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya. Itu dilihat oleh anak-anak. Makanya mereka kembali ke rumah-rumah mereka dengan mengatakan, Inna Muhammadan qad qutil. Muhammad sudah dibunuh. Jadi sudah meninggal. Makanya orang terkopoh-kopoh datang melihat apa yang terjadi. Ternyata Rasul masih hidup. Pucat memang ketika itu. Dan ada bekas jahitan. Ada bekas dibelah. Kembali pada kisah Isra Mi'raj. Nabi menceritakan dibelahnya dada beliau. Kemudian Nabi menceritakan buruk kendaraan yang beliau tunggangi. Beliau ceritakan bagaimana cepatnya buruk sampai kemana? Baitul Maqdis. Kemudian langit pertama bertemu dengan Nabi, pulang, kedua ketemu Nabi lagi, ketiga, ketujuh, terus. Sampai Sidratul Muntaha. Beliau ceritakan tentang Baitul Ma'mur. Dan kebesaran Allah yang beliau saksikan. Baitul Ma'mur yang setiap hari masuk ke dalamnya 70 ribu malaikat. Untuk beribadah, untuk sholat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana malaikat kalau sudah masuk sekali ke Baitul Ma'mur tidak akan masuk lagi selamanya, menunjukkan betapa banyaknya apa? Malaikat. Dikisahkan juga bagaimana diajak bicara langsung dengan Allah. Perintah untuk melakukan sholat 50 kali sehari semalam. Turun ke langit yang keenam, ketemu Nabi Musa, kembali lagi ke atas terus. Kisah disebutkan oleh Nabi sampai kemudian Nabi kembali lagi ke Mekah sebelum subuh. Wahada di jasadihi wa ruhih. Perjalanan ini bukan perjalanan mimpi. Tetapi perjalanan jasad dan roh. Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi yaqzatan la manaman. Perjalanan tersadar jasad dan ruh, dan bukan perjalanan mimpi. Kalau itu perjalanan mimpi, tidak akan diingkari oleh orang-orang Quraisy. Nah, taib. Wabillahi taufiq. Kalau saya lagi ngaji seperti ini, taklim, kemudian saya pamit antum sebentar. Misal, ke belakang, kurang lebih 10 menit, saya duduk lagi di sini. Berapa menit tadi? 14. 10 menit. Kemudian saya katakan, ikhwan, alhamdulillah saya baru saja pulang ke Purwokerto tadi. Ya. Ada pensil saya yang ketinggalan. Nah, ini pensilnya. Baru saja saya dari Purwokerto, baru saja. Antum bubar semua insyaallah. Ini orang sehat atau enggak ini? Iya kan? Ustaz, 10 menit tat. Iya, 10 menit. Antum ke sana? Iya, sana, Purwokerto. Baru ini. Gedek-gedek antum sudah. Ya seperti itulah ikhwan. Tapi kalau yang saya ceritakan mimpi, antum tidak akan mengingkari. Saya tadi sebenarnya mau ke belakang, malah duduk, ngantuk. Saking ngantuknya karena perjalanan, saya tertidur. Saya mimpi sampai Purwokerto. Ngambil pensil. Antum percaya tidak? Ya percaya, wong namanya mimpi. Jangankan sampai Purwokerto, sampai Mekah juga antum percaya. Iya, ya. Kan gitu ya. Nah itulah yang diingkari oleh mereka ini, Abu Jahal dan yang semisalnya. Mereka mengatakan mustahil, mana mungkin di zaman itu dari Mekah ke Baitul Maqdis butuh 3 bulan dengan kendaraan unta yang paling bagus pulang pergi. Nah, mereka lupa, mereka sedang berbicara di hadapan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala, kudrohnya Allah. Kudrohnya Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mematikan semua orang sakdunya di satu waktu. Menghidupkan semuanya di satu waktu. Maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang tidak ada pada mereka. Tapi pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu mendengar beritanya Nabi. Ya. Khabar dari Nabi yang itu tentunya khabar dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu itu semuanya, tidak ada sedikit pun keraguan. Tidak ada keraguan sama sekali. Makanya beliau mendapatkan gelar apa? Siddiq. Itulah orang yang beradab baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan khabar minallah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ya, ketika itu sedang berjalan. Nabi naik himar ketika itu dengan beberapa orang sahabat, kemudian melewati beberapa kuburan. Tiba-tiba himar beliau meringkik, goncang ini himar. Rupa-rupanya himar ini mendengar azab apa kubur. Nabi pun bertanya kepada para sahabat, ini kuburan siapa ini? Ada 5 kuburan atau beberapa kuburan. Ini kuburan siapa? Dijawab oleh para sahabat, ini kuburannya musyrikin ya Rasulullah. Mereka mati sebelum diutusnya engkau. Nabi kemudian mengatakan mereka ini sedang diazab. Dan himar mendengar. Taib. Azab apa namanya? Kubur. Yang serupa Nabi melewati 2 orang muslim yang dikubur. 2 kuburan, itu kuburannya orang muslim, kalau tadi musyrik. Dalam riwayat Bukhari muslim, Nabi melewati 2 kuburan. Marra an-Nabi alaihi salatu wasallam biqabrain. Nabi melewati 2 kubur. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzabani. Keduanya sedang diazab. Wama yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal bauli wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Yang pertama diazab karena dia tidak menjaga kencingnya. Najis ini. La yastanzihu minal baul. Wa ammal akhar, dan yang kedua ini ya dia berjalan mengadu domba. Keduanya muslim. Dalilnya apa? Nabi mengambil pelepah korma, dibelah menjadi 2, kemudian ditancapkan, kemudian berdoa semoga keduanya diringankan azabnya. Selama ini masih apa? Kering, masih basah, belum kering. Malam yai basah. Nah, orang kafir tidak akan diringankan azabnya. La yukhaffafu anhumul azabu. Tidak diringankan atas mereka azab. Dan tidak mungkin didoakan. Nah, keduanya musliman. 2 orang muslim. yang beriman tetapi melakukan dosa besar. Ada dosa besar yang menjadikan keduanya di azab. Sahabat tidak ada sama sekali keraguan pada mereka. Walaupun mereka tidak mendengar, walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka yakin bahwa kedua orang ini sedang diazab. Sedang diazab. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, asyai'u bisyai'i yudkar. Ada sebagian orang mengambil manfaat atau faedah dari kisah ini. Oh, kalau begitu boleh disyaratkan untuk kita menyiramkan air ke situ atau menanamkan, menancapkan apa pohon agar diringankan apa azabnya. Kisah ini tidak menunjukkan itu. Nah, tidak menunjukkan itu sama sekali dan tidak pernah dicontoh oleh para sahabat dalam bentuk yang seperti itu. Nah, bahkan justru di situ mengandung apa? Su'udzon kepada orang yang sedang dikubur itu. Semoga diringankan azabnya. Lu, kamu tahu dari mana dia sedang diazab? Tahu dari mana? Pokoknya diringankanlah azabnya. Nah, terus dari mana kamu tahu dia sedang diazab? Kemudian dari mana pula tahu kalau diringankan? Rasul kan tahu. Dia azab sedang, Rasul tahu. Dan diringankannya itu bukan semata-mata karena itu. Ditansapkan itu doanya Rasulullah SAW. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini contoh, beberapa contoh dari akhlak para sahabat ketika mendengar berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Naam. Di sini ada contoh menarik disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Walinadrib lidzalika masala. Kita sebutkan misal. Sabata fi sahihil Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ihda janahihi da' wa fil akhari shifaan fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil akhari madha shifa. Telah sahih dan ini dalam sahih Bukhari, Rasul pernah bersabda idza waqa'a dzubabu, jika ada seekor lalat masuk jatuh ke dalam syarab minuman kalian. Nah, ini misal gelas ini kemasukan apa? Nah, lalat. Nah, falyaghmishu, celupkan sekalian. Tenggelamkan. Sumalianzi'u, kemudian buang. Buang apa? Lalatnya. Airnya biarkan, masih antum minum, enggak masalah. Fa inna fi ihda janahihi da'an. Kenapa demikian? Apa hikmahnya? Karena salah satu sayapnya itu ada penyakit, wa fil akhari syifa. Sementara pada sayap yang lain apa? Ada obatnya, ada penawarnya. Di zaman itu bagaimana orang tahu? Sama sayap, bentuknya sama ya. Diputer-puter juga apa? Sama sayap ini. Kan gitu. Kan demikian. Tapi para sahabat, bagaimana sahabat? Nah, mengimani sudah langsung. Tidak banyak pertanyaan. Oh, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan lalat, dia lebih tahu tentang lalat, dia yang menciptakan. Tapi subhanallah, orang-orang tidak beradab dan itu ada. Bahkan mengatakan saya lebih percaya ucapan dokter daripada ucapan dalam hadis ini. Apa mau dikatakan orang ini beradab? Ini Rasul yang mengatakan. Dan Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang mengatakan saya lebih percaya dengan ucapan dokter, tabib, daripada ucapan seperti ini. A'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu contoh. Tanpa harus ada pembuktian ilmiah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah, beliau menyebutkan hadis ini. Dan beliau menyebutkan ada hasil jurnal penelitian ilmiah yang menetapkan dan membuktikan apa yang disabdakan oleh Nabi ini? Jurnal ilmiah, hasil penelitian. Nah, bahwa dengan dicelupkannya dzubab ke dalam air, maka ada semacam tabung yang berisi berisi penawar itu pecah dengan tekanan air itu. Shadaqallah. Wa shadaqar Rasul alaihi shalatu wassalam. Tapi seorang mukmin tidak butuh pembuktian ilmiah. Itu disebutkan membantah mereka orang yang lebih mengutamakan akalnya. Dan hendaknya beradab dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Imani apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini yang pertama tentang akhlak seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa ini? Sampai maghrib apa? Saya manut. Baik. Antum nanti baca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin tentang ini sangat bagus. Langsung masuk pada yang kedua. Masih pada rukun atau madar akhlak yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang dikatakan memiliki adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menerima dan melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fala yaruddu syai'an min ahkamillah. Seorang yang akhlaknya baik tidak pernah menolak sedikit pun dari hukum-hukumnya Allah. Fa idza radda syai'an min ahkamillah, maka kalau ada orang yang menolak dari hukumnya Allah, fahadza su'u khuluqin ma Allah azza wa jalla. Ini adalah akhlak yang jelek dengan Allah. Sawa'un raddaha munkiran hukmuha aw raddaha mustakbiran 'anil 'amali biha. Sama saja apakah dia mengingkari itu karena memang menolak, ingkar seperti itu, atau dia sebenarnya tidak mengingkari, cuman sombong, tak mau saja, sombong saja, gengsi. Au raddaha mutahawinan bil amali, atau karena meremehkan. Ini semuanya mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan akhlak bersama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya tidak baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tentang ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain juga toladan yang terbaik. Saya sebutkan satu buah contoh di perang Khaybar. Di perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Ketika itu daging himar, keledai, tunggangan itu belum haram, masih halal. Belum ada pengharaman. Sehingga ketika perang Khaybar, para sahabat pun menyembelih al-khumur al-ahliyah. Mereka sembelih. Mereka olah. Mereka kuliti. Mereka cincang-cincang. Mereka masukkan ke dalam kuali, ke dalam alat masak, kasih bumbu, dinyalakan api, sampai sudah siap sebentar lagi untuk dia hidangkan. Di saat itu tiba-tiba datang wahyu dari Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan luhum, daging-daging al-humur al-ahliyah. Mengharamkan daging himar ini ahliyah. Matang ini. Matang ini. Tapi ada informasi haram, bagaimana? Antum sudah tahu jawabannya. Kalau sahabat, tidak ada rasa berat hati. Langsung mereka tumpahkan kudurahum. Tumpahkan mereka itu. Kuali-kuali mereka tumpahkan. Walaupun sudah matang. Walaupun sudah siap saji. Tapi itu haram. Ditumpahkan. Wong itu haram. Lihat adab mereka itu. Akhlak para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Ma'allah. Itulah yang menjadikan mereka sebagai panutan. Itulah yang menjadikan mereka sebagai qudwah kita semuanya. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh sangat banyak bagaimana sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Sampai di dalam sebuah sholat, Rasul sedang sholat ketika itu. Di tengah-tengah sholat, Rasul melepas apa? Na'alaih. Sahabat melihat Rasulullah melepas sandal. Karena Rasul memakai sandal ketika itu. Fakhala'uni alahum. Maka mereka pun melepaskan sandal-sandal mereka. Otomatis melihat Rasulullah melepas, mereka langsung melepas. Nah, karena Rasulullah qudwah. Diperintahkan untuk diikuti. Af'al, perbuatan-perbuatan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu selesai, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, kenapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal-sandal atau sandal-sandal engkau, kami pun melepas sandal-sandal kami. Kemudian Nabi menjelaskan kenapa beliau melepas. Karena datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya, mengabarkan bahwa di sandal saya ini ada qadharon, ada najis, maka saya pun melepasnya. Kisah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi. Antum bisa melihat kisah ini. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Akhlak yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala tampak di dalam sikap seseorang atau para sahabat di dalam menerima takdirnya Allah dengan keridhaan dan kesabaran. Ridha wa sabr. Ini juga banyak contohnya, ikhwatil kiram. Kisah Ammar bin Yasir dan keluarganya ketika disiksa di Mekah karena sebab Islam yang mereka peluk. Nah, disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Tapi mereka tetap sabar dan tidak mengorbankan akidahnya sampai titik darah penghabisan. Yasir meninggal. Sumayyah juga meninggal. Ditusuk dengan tombak di bawah perutnya sehingga terburai isi perut beliau radhiyallahu ta'ala anha. Itu dihadapi dengan sabar. Suatu saat Nabi melewati mereka ketika sedang dalam keadaan disiksa oleh orang-orang Quraisy, yakni diikat atau tertahan. Nabi hanya berpesan kepada mereka, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, karena tempat yang Allah janjikan untuk kalian adalah jannah, surga. Dan mereka termasuk ahlul jannah. Mau'udun bil jannah. Termasuk diberi kabar masuk surga. Termasuk yang dijamin masuk surga. Keluarga Yasir. Karena Nabi mengatakan, fa'inna mau'idakumul jannah. Taib. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hal yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaih tentang akhlakul karimah, bahwa akhlakul karimah sebagaimana tampak dalam muamalah seseorang dengan makhluk, juga akhlakul karimah tampak dalam muamalah seorang hamba dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya ada pada diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dan itulah yang menjadikan mereka sebagai qudwah, panutan bagi kita semuanya. Hadza wallahu alam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.